coba untuk melupakanmu, namun aku tak mampu. Oh kekasihku, telah ku coba untuk jalani semua rasa cintaku yang tulus untukmu. Jauh sudah ku jalani arti hidup ini, yang ku harap dapat buatku berdiri. Biarkanlah ku jalani semua tanpa dirimu di sisiku lagi. Tak mampu, oh.